بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan materi kitab Al-Usul Tsalatsah. Kalau pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan tentang keberadaan ilmu, kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ala qismain, ilmu itu kata beliau terbagi menjadi dua bagian. Al-awwal, bagian yang pertama, ma yajibu ta'allumuhu 'alal a'yan. Kita sedang murojaah sebentar sebelum kita melanjutkan pada materi berikutnya. Yang pertama adalah yang menjadi kewajiban untuk mempelajarinya bagi masing-masing individu. Fala yu'dzar ahadun bijahlih. Maka jenis yang pertama ini tidak dibenarkan bagi seorang pun untuk jahil, untuk tidak mengetahui. Melainkan masing-masing diri, setiap individu muslim mengharuskan, mewajibkan baginya untuk mengetahui tentang perkara agamanya yang tidak bisa diwakilkan kepada lainnya. Melainkan masing-masing diri bertanggung jawab untuk mempelajarinya. Dikarenakan tidak akan mungkin tegak agama ini kecuali dengannya, dengan ilmu yang harus dia ketahui, yang itu akan dia amalkan dalam kesehariannya, dalam kehidupannya. Sebagai contoh kata Syekh Shalih hafizahullah ta'ala, arkanul Islam al-khamsah, tentang rukun-rukun Islam yang lima. Dua kalimat syahadah, bagaimana keharusan untuk kita memahaminya dan menerapkannya. Wa iqamatis shalah, menegakkan salat. Bagaimana syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya masing-masing setiap muslim untuk mengetahuinya. Wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, bagaimana melaksanakannya, kapan waktunya, berapa ukurannya dan sebagainya. Wa shaumi ramadan, puasa ramadan, kapan waktunya, batasan memulai dan mengakhirinya, apa saja pembatal-pembatalnya. Wa hajju baitillahil haram, dan demikian pula haji ke baitillahil haram, terkhusus bagi mereka yang akan menunaikan ibadah rukun yang kelima ini, mengharuskan baginya untuk mempelajari dengan sebenar-benarnya. Naam. Ini ilmu yang wajib diketahui setiap diri. Sedangkan yang kedua, kata beliau, ma zada an dzalik, selebihnya dari perkara tadi, selebihnya dari perkara yang pertama, min ahkamis syar'iyyah allati tahtajuha al-umma bimajmu'iha, dari hukum-hukum syariat agama ini yang mana umat itu membutuhkan secara keseluruhan, secara global umat tadi membutuhkan. Wa qad la yahtajuhu kullu ahadin bi'ainih, tapi terkadang mungkin setiap diri belum tentu membutuhkannya. Kalau diukur secara keumumannya dibutuhkan, tapi untuk masing-masing diri belum tentu membutuhkan terhadap ilmu tadi. Sehingga bagian yang kedua ini adalah fardu kifayah. Jika sebagian dari kaum muslimin telah terjun mempelajarinya, maka gugurlah dosa bagi yang lainnya. Beda dengan masalah yang pertama tadi, maka fardu ain bagi setiap diri diwajibkan, yang tidak ada toleransi, tidak ada tawar-menawar, melainkan tatkala dia telah masuk ke dalam Islam, telah dilahirkan dalam keadaan Islam, maka langkah yang pertama adalah mempelajari tentang perkara agamanya, dinul Islam. Seperti apa perkara yang mungkin belum tentu setiap diri membutuhkan? Dicontohkan oleh beliau hafizahullah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli, berkaitan dengan muamalah, berkaitan dengan masalah urusan wakaf, berkaitan dengan urusan waris, masalah wasiat, masalah pernikahan, masalah hukum-hukum yang berkaitan dengan kriminal, yang mungkin itu diserahkan kepada ahlinya. Jika dihadapkan dengan urusan-urusan tadi, maka tidak boleh membiarkan dirinya dalam keadaan jahil, karena dia sedang membutuhkan. Maka dia harus kembali kepada para ulama. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalian kepada para ulama, mereka yang mengerti tentang ilmu secara dalam, secara terperinci. Tanya kepada mereka tentang urusan-urusan agama yang kalian belum mengerti, maka tidak bisa kalian kemudian mendiamkan diri. Maka kalian diperintah oleh Allah untuk bertanya. Terjun kepada masalah jual beli, tanya, ada hal-hal yang perkara yang dia tidak ketahui, apakah ini haram ataukah halal, apakah ini mengandung riba ataukah tidak, bagaimana bermuamalah dan sebagainya, maka tanya dalam kondisi-kondisi tersebut. 6. Kita lanjutkan pada halaman yang ke-11. Paragraf yang pertama. Masing-masing insyaallah tahu makna paragraf. 6. Halaman tersebut di paragraf yang pertama. Walina'lam aidan, dan perlu kita ketahui juga, kata beliau hafizahullah taala, qabla ad-dukhul fil masail, sebelum kita memasuki kepada pembahasan, annal murad bil ilmi alladhi yajibu alal ummah, bahwa yang dimaksudkan dengan ilmu di sini, ilmu dalam pembahasan kita, kita masih ingat matan atau redaksi yang disebutkan di dalam kitab Usul Tsalatsah ini. Ketahuilah bahwa menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari 4 permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah al-ilmu, artinya kewajiban bagi setiap muslim untuk berilmu tentang agamanya. Maka beliau mengingatkan kembali bahwa ilmu yang dimaksudkan di sini, alladhi yajibu alal ummah, yang diwajibkan bagi umat Islam, imma wujuban ainiyan au kifaiyan, baik wajibnya itu bersifat ainiyan individu fardu ain, au kifaiyan atau kewajiban yang sifatnya fardu kifayah, sebagaimana tadi telah diulas pada awal. Ilmu terbagi menjadi dua, yang pertama adalah fardu ain, yang kedua adalah fardu kifayah. Maka ilmu yang wajib bagi umat untuk mempelajarinya, baik dari sisi hukum fardu ainnya maupun fardu kifayahnya tadi, baik jenis yang pertama maupun jenis yang keduanya tadi, annahu al-ilmu syar'i, tidak ada lain kecuali yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i adalah ilmu din, ilmu tentang agama yang diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Itu yang menjadi kewajiban, baik nanti kewajibannya itu fardu ain ataupun fardu kifayah. Maka yang dimaksudkan adalah ilmu syar'i alladhi ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana ilmu syar'i tadi apa yang telah dibawa, apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, amanat dari Allah jalla wa ala, beliau telah sampaikan seluruh ilmu tentang perkara ad-din, tidak tertinggal sedikit pun sekecil apapun, melainkan beliau telah sampaikan sepanjang hidup yang Allah jalla wa ala telah berikan umur kepada beliau. Sekecil masalah apapun yang mengantarkan kepada jannah, beliau juga telah sampaikan. Sebesar apapun perkara yang mengantarkan kepada jannah, juga beliau telah sampaikan. Sebaliknya, sekecil masalah yang akan mengantarkan umatnya tadi kepada an-nar, dan sebesar apapun perkara yang mengantarkan kepada an-nar bagi umatnya nanti, maka beliau telah sampaikan. Ini jannah, ini jalan menuju jannah, ini jalan menuju an-nar. Telah beliau sampaikan semuanya, tidak tertinggal sedikit pun, bahkan tidak terlupakan sedikit pun. Jika ada yang terlupa, niscaya Allah Jalla wa'ala akan ingatkan. Wa ma rabbuka nasiya, dan tidaklah Rabbmu Allah Jalla wa'ala itu dalam keadaan lupa. Jika ada kelupaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada sesuatu perkara din yang belum disampaikan, niscaya Allah akan mengingatkannya melalui wahyu yang disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka cukuplah agama ini dengan apa yang telah diwariskan, yang diajarkan, dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup beliau. Itulah yang menjadi agama bagi umatnya setelahnya, terus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Nah, maka kewajiban muslim untuk berilmu, maksudnya berilmu tentang ilmu syar'i. Ammal ilmu dunyawiyyu, sedangkan perkara yang berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan dunia, apa contohnya? Ilmu sina'at, ilmu yang berkaitan tentang mempelajari perkara perindustrian, wal hiraf, demikian pula yang berkaitan dengan masalah perusahaan, wal hisab, ilmu yang berkaitan dengan hitung menghitung, war riyadhiyat, ilmu yang berkaitan juga dengan matematika, wal handasah, yang berkaitan dengan keinsinyuran, dan yang semisalnya, mempelajari ilmu tadi, ilmu yang berkaitan dengan dunia tadi, fahadha al-ilmu mubahun, maka jenis mempelajari ilmu ini hukumnya adalah mubah, bukan wajib. Yang wajib adalah ilmu syar'i, sedangkan mempelajari ilmu duniawi maka hukumnya adalah mubah, boleh dia pelajari dan boleh tidak. Yubahu ta'allumuh, maka dibolehkan bagi dia untuk mempelajari. Waqat yajib, dan terkadang menjadi wajib. Idah ihtajatil ummah ilaih, jika memang dibutuhkan oleh umat. Berarti apa? Tidak semuanya mengharuskan mempelajari ilmu duniawi. Nah, jika hal itu terkadang dibutuhkan oleh umat, maka bisa jadi bergeser kepada perkara yang wajib. Nah, yajibu ala man yastati', menjadi kewajiban bagi yang mampu dengan bidangnya yang dia pelajari tadi, yang tentunya kemudian dibutuhkan bagi umat tadi, bermanfaat untuk umat. 6. Bisa mengajari mereka tata cara berhitung dan sebagainya. 6. Umat membutuhkan berhitung, ajari mereka dengan itu. Umat perlu mengetahui tentang keadaan alam ini, ajari hal-hal yang perlu, yang tidak bertentangan dengan syariah. Tapi di awalnya dia sudah didasari dengan perkara-perkara ilmu syar'i, Al-Quran, Was-Sunnah, perkataan sahabah, telah dipupuk pada setiap diri umat, telah dibenahi akidahnya, telah dibenahi tentang ibadahnya. Kemudian tindak lanjutnya, jika dia memerlukan perkara ilmu dunia, maka sebagai kelengkapan, sebagai hal yang satu kondisi diperlukan. Lakin laisa huwal ilmul maqsud fil Qur'ani was-sunnah. Tapi ketahuilah, bukanlah ilmu yang diinginkan, yang dimaksudkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran berbicara tentang kedudukan orang-orang yang berilmu. Hadis-hadis yang sahih menyebutkan bagaimana keutamaan orang-orang yang berilmu. Maksudnya orang yang berilmu tentang ilmu syar'i, bukan ilmu yang berkaitan dengan dunia. Maka yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, yang dipuji oleh Allah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka yang berilmu tadi adalah ilmu syar'i. Sebagai contoh ayat Al-Qur'an sebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah jalla wa ala akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian. Walladhina utul ilma darajat. Dan Allah juga akan angkat orang-orang yang diberikan ilmu darajat, dengan beberapa darajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, ayat ini menunjukkan tentang fadilah atau keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka kalau tidak dijelaskan, orang-orang kemudian menilai bahwa ilmu tadi secara keumumannya. Padahal yang dimaksudkan yang berilmu tadi, ilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah orang-orang yang telah dilapangkan dadanya, diberikan kesempatan oleh Allah jalla wa'ala untuk cenderung, condong hatinya mempelajari ilmu agama Allah, mempelajari ilmu syar'i. Dan itu termasuk tanda-tanda kebaikan dari Allah kepada hamba. Hamba tadi diketuk hatinya untuk terdorong mempelajari ilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki khairan, kebaikan kepada hamba tadi, yufaqqihhu qihhu fiddin, maka Allah berikan kemudahan dia untuk mempelajari atau mendalami tentang ilmu agama Allah. Maka mempelajarinya bukan menjadi kewajiban bagi ustaz saja, tetapi bagi masing-masing diri, setiap muslim mengharuskan menjadi talibul ilmi, penuntut ilmu tentang agama Allah jalla wa ala. Mempelajari ilmu, belajar di pondok-pondok pesantren, di ma'had-ma'had ahli sunnah wal jamaah adalah tuntutan. 6. Yang menjadi tanggung jawab pula bagi setiap orang tua, yang nanti di kemudian hari dia akan mendapatkan bekal ilmu yang bermanfaat, dan terus pahalanya pun akan mengalir bagi orang tuanya. Bukan semata belajar di sana kemudian untuk dijadikan sosok sebagai ustadz, Tidak, tetapi menjadi kewajiban untuk mempelajari tentang ilmu syar'i. Jika tidak memungkinkan untuk belajar di tempat-tempat tadi, maka masing-masing diri tetap untuk berkewajiban menuntut ilmu agamanya di majelis-majelis ilmu, di halaqah-halaqah ilmu yang diadakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun mereka berada. Harus menyediakan waktunya dari 24 sehari semalam untuk dia punya tuntutan menyiapkan diri belajar tentang urusan agamanya. Tidak kemudian disibukkan dengan dunia, kemudian lupa, tidak sempat mempelajari ilmu agamanya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan halaqah atau kajian atau dar semacam ini bagian dari menuntut ilmu din, diupayakan untuk secara rutin. Sebagaimana pula kita mempelajari Al-Quran, kita baca Al-Quran secara rutin setiap harinya. Kita pelajari maknanya, kita pelajari tafsirnya. Karena itu kalamullah, firmannya Allah. Tidak ada ilmu yang lebih mulia dibandingkan mempelajari kalamullah. Itu saja belum sempat, maka apalagi yang lainnya. Nah, maka sempatkan diri, merasa berhutang, merasa ada yang kurang ketika sehari saja kita belum menyentuh, mempelajari ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, walladhi asnallahu ta'ala ala ahlihi wa madahahum. Dan demikianlah yang Allah puji kepada penganutnya atau kepada mereka yang menggeluti atau mau mengikuti ilmu tadi. Wa madahahum, yang Allah puji untuk mereka. Walladhi qala fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang demikian tadi apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Al ulama jamak dari kata alim. Alim adalah orang yang berilmu. Al ulama, orang-orang yang berilmu itu, warasah, pewarisnya, al-anbiya. Al-anbiya jamak dari kata an-nabi, para nabi, pewarisnya para nabi. Pewarisnya para nabi itu para ulama, orang-orang yang berilmu tentang agama Allah. Kenapa mereka sampai bisa dikatakan pewaris? Pewaris itu kan ada yang meninggal kemudian warisan diberikan kepada yang hidup berikutnya. Maka ternyata para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Karena menindaklanjuti dakwahnya para nabi itu. Yang mana dakwahnya para nabi tidak bisa kemudian disampaikan begitu saja. Atau didakwakan begitu saja, melainkan dengan ilmu. Yang sebelum dia menyampaikan ilmu kepada lainnya, dia sendiri harus mengetahuinya dengan sebaik-baiknya. Barulah kemudian dia bisa mengajak, menyampaikan, mendakwahkan ilmu agama Allah Jalla wa'ala yang fadilahnya, keutamanya, demikian mulianya. Orang-orang yang menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan ilmu satu saja itu nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka bagaimana kalau dua, kalau tiga, dan seterusnya. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menyatakan al ulama warasatul anbiya, al murad al ilmu syar'i. Al ulama, mereka yang berilmu tadi, maksudnya berilmu syar'i. Maka tidak ada kata lain bagi kita sempatkan, maksimalkan dari umur-umur kita yang tersisa. Mungkin kita rata-rata 35 tahun, 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun. Sempatkan sisa umur kita menyibukkan diri, perhatian secara serius secara ikhlas kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita menemui ajal kita dalam keadaan kita terngiang-ngiang atau basah lidah kita dengan qala Allah qala Rasulullah wa qala as-sahabah. Nah, tidak ada bagi seorang pun kata terlambat. Maka masih ada waktu tersisa. Entah kita masih hidup 10 tahun lagi, mungkin 15 tahun lagi, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, mungkin setahun lagi atau beberapa hari lagi. Maka segeralah dan jangan tertunda-tunda untuk kita menyambut kebaikan, keinginan kita untuk mempelajari ilmu asy-syar'i, yang dengan itu kita akan tertuntun melalui ilmu kita dengan amalan-amalan yang didasari dengan ilmu yang benar. Selanjutnya kata beliau hafizahullah ta'ala, wa ammal ilmu duniawi, adapun tentang ilmu dunia, faman jahilahu faman jahalahu fala itsma alaih. Siapa yang jahil, siapa yang tidak mengerti, siapa yang belum sempat mempelajarinya, fala itsma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Wa man ta'allamahu fa huwa mubahun lahu. Dan siapa yang mempelajarinya maka mubah baginya, bukan wajib. Sebagai contoh saja, mempelajari bahasa, bahasa Inggris lebih dikedepankan dibandingkan bahasa Arab. Lebih fasih bahasa Inggrisnya dibandingkan bahasa Arabnya. 6. Belajar bahasa Arab tidak sampai-sampai, setahun dua tahun juga belum kunjung tiba tanda-tanda untuk mengerti. Kemudian putus di tengah jalan. Kemudian putus asa, tidak melanjutkan kembali dan seterusnya. Makanya semua adalah ujian, perlu kesabaran. Ilmu bahasa Arab menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari, karena itu bahasanya Al-Quran, karena itu bahasanya hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Segera. Sebelum belajar bahasa Arab, pelajari tata cara baca Al-Quran secara benar sesuai makhraj dan tajwidnya. Sekali lagi, segerakan, baru setelah itu melangkah belajar bahasa Arab. Terus, waktu kita sempit, sedikit waktu kita ini, jangan menganggap kita masih hidup sekian tahun lagi. Maka waktu kita ini sebentar sekali, jangan tertunda-tunda. Apa yang menjadi tuntutan agama ini, berusaha kita kejar, kita bisa semumpung kita masih hidup. 6. Belajar tentang ilmu duniawi, maka itu adalah mubah. Wa idza nafa'a bihil ummah fa huwa ma'jur 'alaihi. Dan jika ilmu dunia tadi dimanfaatkan oleh umat, maka dia diberikan pahala baginya. Wa musabun 'alaihi, dan dia diberikan pahala ganjaran atas niatnya tadi. Ilmu dunia tadi diajarkan kepada lainnya berdasarkan niatnya pula. Kalau dia ingin mengajari umat yang tadinya tidak mengerti jadi mengerti, tadinya tidak bisa berhitung jadi bisa berhitung, maka kalau dia niatnya ikhlas akan mendapatkan ajar di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan demikian seterusnya. Walau matal insan wa huwa yajhal hadzal ilm lam yu'akhid 'alaihi yaumal qiyamah. Seandainya dia mati dalam keadaan dia jahil, tidak mengerti ilmu tadi, ilmu duniawi, maka tidak dimintai pertanggungjawab baginya nanti di yaumil qiyamah. Lakin man mata wa huwa yajhal al-ilm asy-syar'i khususan al-ilm ad-daruri, sedangkan yang jahil terhadap ilmu syar'i khususan Al-ilmu daruri, secara khusus ilmu yang darurat. Apa maksud ilmu darurat? Ilmu tadi, ilmu yang fardu ain, ilmu bagian yang pertama tadi. Kalau sampai dia jahil terhadap ilmu yang daruri tadi, fa innahu yus'al anhu yaumal qiyamah. Maka dia nanti akan ditanyai oleh Allah Jalla wa'ala di yaumil qiyamah. Kenapa kamu sholat seperti ini dan tidak seperti cara yang benar? Akan ditanya. Oh, saya tidak mengerti, selama ini tidak ada kesempatan saya belajar. Akan ditanya. Demikian pula perkara-perkara lain dari rukun-rukun Islam. Ilmu darurat. Tidak ada seorang pun yang jahil padanya, akan ditanya nanti di yaumil qiyamah. Lima lam tata'allam, kenapa kamu tidak belajar? Lima lam tas'al, kenapa kamu tidak mau bertanya? Jangan kemudian mendiamkan diri dalam keadaan jahil. Biar saja sudah saya beribadah ini, kurang lebih sudah malu saya mau bertanya ini. Dibiarkan terus waktu berjalan, terus begitu. Dalam kondisi dia tidak mengerti. Maka akan ditanyai oleh Allah Jalla wa'ala, limadha lam tas'al? Alladhi yaqul idha wudi'a fi qabrih, dimana ketika ditanya nanti, ketika dia diletakkan di dalam kuburnya, Rabbi Allah, wal Islam dini, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadha yanju. Ketika dia tanya, kemudian dia bisa menjawab, siapakah Rabbnya? Dia katakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ketika dia ditanya, siapa nabimu? Dia bisa jawab, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, siapa, apa agamamu? Maka dia bisa menjawab, agamaku adalah Islam. Hadza yanju. Maka orang yang seperti ini adalah selamat. Yuqalu lahu min aina hassalta hadza. Maka akan ditanya lagi, dari mana kamu dapat jawaban seperti itu? Jawaban tadi tidak bisa direkayasa atau direncanakan waktu hidup. Saya walaupun di dunia tidak belajar, yang penting nanti saya akan bisa jawab pertanyaan kubur. Begitu entengnya dia anggap perkaranya. Yang bisa menjawab tadi adalah mereka yang belajar serius tentang agamanya selama di dunia, kemudian dia istiqamah di atas al-haq sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru dia bisa akan menjawab. Maka Allah akan tanya, dari mana kamu hasilkan ini? Maka dia menyatakan, qara'tu kitaballah wa ta'allamtuhu. Aku ya Allah dulu telah baca Al-Quran dan aku telah mempelajarinya. Bagaimana kita akan bisa jawab kalau kita tidak sungguh-sungguh mempelajari kitab Allah selama hidup, kemudian kita mempelajarinya, membahasnya? Nah, semua tadi hasilnya adalah untuk kita dan untuk kebahagiaan kita nanti di yaumil qiyamah, dalam kehidupan kita di akhirat yang tidak ada masa berakhirnya. Ammal ladzi a'rada an dzalik, sedangkan kondisi mereka yang berpaling, fa innahu idza su'ila fi qabrih, kalau dia ditanya di dalam kuburnya nanti, fa innahu yaqul, maka dia akan menjawab, ha la adri. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Siapa, apa agamamu? Orang yang tidak mempelajarinya selama di dunia tadi, maka dia hanya bisa menyatakan dengan keterkejutannya, ha la adri. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku hanya dengar selama ini manusia bilang begini, bilang begitu, maka kemudian aku membiu, mengikuti saja apa katanya mereka. Fahadha yu'jaj alaihi qabrahu naran wal iyadu billah. Maka orang yang semacam ini akan dinyalakan api di dalam kuburnya oleh Allah Jalla wa'ala. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari nasib yang seperti ini. Wa yudayyik alaihi fihi, dan akan disempitkan kuburnya bagi dia. Hatta takhtalifa adiyalah, sampai kemudian akan terpisah-pisah tulang rusuknya, remuk, disebabkan kuburannya menyempit, bagi tubuhnya tadi. Wa yusbih fi hafrah min hafrun nar. Kemudian akan dibikinkan atau dimasukkan dia ke dalam lubang an-nar. Li'annahu ma dara wa ma tala. Fa yuqalu lahu la daraita wa la talait au talait. Kenapa dia seperti itu? Karena selama di dunia dia tidak belajar dan tidak pula dia membaca tentang kalamullah. Maka dikatakan kepada Allah kepadanya, la daraita wa la talait, engkau tidak pernah tahu selama ini tentang perkara agamaku, kata Allah. Engkau tidak pernah membacanya. Fahuwa lam yata'allam, maka dia dalam kondisi tidak belajar. Walam yaqtadi bi ahlil ilm, dan dia juga tidak mengikuti para ulama di dalam melangkah, di dalam bersikap, di dalam mempelajari tentang agama Allah Jalla wa'ala. Wa innama huwa dha'i' fi hayatih, tapi dia hilang dalam hidupnya, entah kemana. Maka bersyukurlah kalian dan kita semua yang telah diberikan hidayah, taufik oleh Allah Jalla wa'ala, mengenal Islam, mengenal Ahlus Sunnah. Sementara banyak yang mengaku muslimin masih hilang dalam kehidupannya, tidak tahu bagaimana tata cara beragama yang benar. Belum diberikan kesempatan terpanggil mereka untuk duduk di majlis-majlis ilmu. فَهَذَا الَّذِي يَعُولُ إِلَىٰ أَشَّقَاءُ, maka kondisi orang seperti ini akan mengantarkan kepada kesengsaraan. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Tentu kita yang sudah diberikan seperti ini, kita bersyukur kepada Allah. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah di atas al-haq. Istiqamah itu berat. Istiqamah itu perlu dijaga. 6. Kondisi keadaan tidak menentu. Fitnah demi fitnah, potongan-potongan fitnah terus bergulir. Ada yang bergelimpangan, ada yang berjatuhan, yang tadinya istiqamah. Wal'iyadu billah. Tidak aman orang yang hidup. Yang aman kalau dia sudah mati. Dia mati istiqamah berarti dia aman. 6. Maka jangan ada yang merasa aman dengan menyatakan dalam dirinya, saya pasti istiqamah nanti sampai mati. Maka kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi, tsabbit qulubana ala ta'atik, ala dinik. Allahumma rzuqna al-istiqamah ala dinik. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna min ahli jannatik bighairi hisabin wala azab. Allahumma rzuqna لذة النظر إلى وجهك الكريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. Maka menunjukkan kita harus bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperoleh as-sa'adah, kebahagiaan duniawi, dan tentunya terlebih-lebih lagi kebahagiaan di akhirat kelak. Diselamatkan pula diri kita, diselamatkan pula keluarga kita dan anak keturunan kita. Kita tambahkan sedikit di halaman ke-12. Faqauluhu, maka ilmu yang dimaksudkan oleh penulis, yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadza huwa al-ilmu syar'il matlub minna, adalah ilmu syar'i al-matlub minna, yang dituntut bagi kita jama'atan wa afradan, baik secara keseluruhan maupun secara masing-masingnya. Wa huwa, yaitu ma'rifatullah. Ilmu syar'i yang dituntut tadi adalah mengenal tentang Allah sebagai Rabb-nya. Bi asma'ihi wa sifatih, dengan melalui mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa ma'rifatu haqqihi alaina, dan juga mengenal haknya Allah kepada kita, kepada hambanya. Apa haknya Allah kepada hambanya? Wa huwa ibadatuhu wahdah la syarikalah. Beribadah yang sesungguhnya semata-mata hanya kepada Allah, dan tidak berhak bagi Allah untuk disekutukan bagi lainnya. Itu haknya Allah kepada kita. Fa awwalu ma yajibu 'alal 'abdi huwa ma'rifatu rabbih subhanahu wa ta'ala wa kaifa ya'buduh. Maka yang pertama yang menjadi kewajiban bagi hamba untuk dikedepankan, diprioritaskan, adalah dia mengenal Allah dan bagaimana beribadah yang diinginkan, yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan apa yang kita pelajari membekas bagi masing-masing diri kita, kemudian Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.